Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari pembahasan Kitabur Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang kita masih di dalam bab Fadlu Al-Faqri, yaitu bab tentang keutamaan Al-Faqr atau kemiskinan, yang kita telah menjelaskan terkait kedudukan Al-Faqr Wal-Ghina, tentang kemiskinan dan kekayaan itu sendiri secara zatnya tidaklah memiliki keutamaan satu atas yang lainnya. Hanya saja itu semuanya kembali kepada ketakwaan yang ada pada seorang hamba, karena memang demikianlah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya. Maka seorang yang mendapatkan kemiskinan atau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemudian dia bersabar, maka sungguh pada hakikatnya dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa nikmat kekayaan, yang kemudian dia mengiringi itu semuanya dengan takwa, maka sungguh niscaya dia akan bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana seorang yang mendapatkan ujian berupa kemiskinan yang dia menghiasi dirinya dengan ketakwaan, maka dia pun akan bersabar dengan apa yang dia dapatkan dari ujian tersebut. Maka keadaan manusia yang seperti ini adalah suatu hal yang merupakan sunnatullah yang Allah tentukan itu semuanya kepada hambanya di dunia ini. Adanya yang kaya, ada yang miskin. Adanya orang-orang yang memiliki kekayaan, adanya orang-orang yang diberikan ujian dengan kemiskinan. Yang satu dengan yang lainnya adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan sungguh kami telah jadikan kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, itu sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Atas birun, apakah kalian bisa bersabar? Sebagaimana seorang yang kaya diuji dengan keadaan seorang yang miskin, apakah dengan kekayaannya tersebut dia kemudian bisa menginfakkan, mensedekahkan, atau menunaikan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan haknya, yang harus dikeluarkan dari sebagian hartanya tersebut, ataukah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta yang dia miliki tersebut menjadikan dirinya kemudian berusaha membantu para fuqara wal masakin, berusaha membantu mereka, meringankan beban mereka, ataukah justru semata-mata untuk menumpuk harta, semata-mata untuk kehidupan dunia yang hakikatnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang akan sirna, akan punah, yang kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak akan membawa harta itu semuanya. Kita semuanya tidak akan membawa apa yang kita kumpulkan dari harta tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian pula, apakah seorang yang diberikan ujian berupa kemiskinan, apakah dia kemudian dengan kemiskinan yang dia dapatkan, dia berusaha bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatannya, tidak kemudian mengambil harta yang tidak berhak baginya dengan cara yang tidak halal dan yang semisalnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka keadaan atau keberadaan adanya si kaya dan si miskin, adanya orang yang kaya dan yang miskin tersebut merupakan bagian dari sunnatullah yang Allah tentukan itu semuanya, dan pasti itu terjadi pada hambanya. Maka keberadaan yang seperti ini pun terjadi pada zaman para sahabat. Maka bagaimana kita melihat para sahabat demikian pun keadaannya. Mereka, di antara mereka ada orang-orang yang masuk dalam kalangan fuqara wal masakin, dan sebagian mereka pun adalah orang-orang yang Allah berikan dengan keutamaan berupa harta. Tetapi tidaklah kemiskinan yang mereka dapatkan, atau kemiskinan yang mereka diuji di dalamnya, ataupun kekayaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut membuat mereka lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat adalah manusia-manusia yang terbaik, orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan, senantiasa taat dan istiqamah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu semuanya sebagai ladang untuk akhirat kelak, sebagai bekal untuk akhirat kelak, yang mereka mendapatkan apa yang mereka jalani tersebut, baik dari kemiskinan maupun kekayaan, itu semuanya mereka jalani dengan ikhlas. Walaupun tidak menutup kemungkinan di antara mereka pun dari kalangan para fuqara, para masakin, dari kalangan para sahabat, mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah, berusaha untuk mencari jalan-jalan yang halal untuk mendapatkan rizki. Bukan berarti kemudian dengan apa yang mereka dapatkan dari kemiskinan tersebut, mereka kemudian menunggu-nunggu dari apa yang ada di sisi manusia. Sampai-sampai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberadaan mereka, orang-orang yang demikian keadaannya dari kalangan para sahabat, yang orang-orang yang kaya menyangka bahwa, orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kaya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf la yas'alunan nasa ilhafa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak tahu itu menyangka keberadaan mereka, para fuqara dan para masakin dari kalangan para sahabat tersebut, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, adalah orang-orang yang kaya. Karena memang mereka adalah orang yang berusaha menjaga kehormatan mereka, minat ta'afuf, mereka berusaha menjaga iffah mereka, menjaga kehormatan yang ada pada mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidaklah meminta kepada manusia dengan permintaan yang merengek, dengan upaya meminta kepada manusia dengan jalan-jalan yang membuat orang yang memiliki harta merasa berat. Maka demikianlah keadaan mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah para sahabat yang Allah berikan keutamaan untuk mensahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keutamaan untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai keberadaan mereka, keadaan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anha, dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari terkait dengan pernyataan mungkin sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya mayoritas keberadaan para sahabat adalah hidup dalam keadaan kurang ataupun dalam keadaan miskin. Maka pada hakikatnya, pada dasarnya tidak secara mutlak demikian. Karena secara wakil atau secara kenyataan yang ada bahwasanya manusia tetap terbagi menjadi dua. Maka beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan wa da'wa anna jumhur as-sahabah kanu 'ala at-takallul wa az-zuhdi mamnu'atun bil masyhuri min ahwalihim. Bahwasanya pernyataan bahwasanya mayoritas para sahabat itu bisa dikatakan hidup semuanya dalam kekurangan, dalam sifat zuhud, ya, yang artinya jauh dari kemiskinan. Maka yang seperti ini terhalangi dari apa yang masyhur dari keadaan mereka. Fa innahum kanu ala qismain, karena pada dasarnya mereka pun sebenarnya terbagi menjadi dua golongan, ya. Sebagaimana apa yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini keberadaan manusia. Ba'da an futihat alaihimul futuh, terkhusus setelah ditaklukkannya berbagai negeri-negeri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia kepada kaum muslimin. Allah datangkan dunia kepada mereka, disyariatkannya jihad fisabilillah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dari penaklukan-penaklukan dari berbagai negeri tersebut. Allah mudahkan kepada mereka dari berbagai harta benda yang Allah segerakan kepada mereka. Faminhum man abqa ma biyadihi ma'at taqarrub ila rabbih bil birri wasillah wal muwasah ma'al ittisah bi ghinan nafs. Sebagian mereka ada yang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan mereka tetap berada di atas taqarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan yang bisa mudah bagi mereka, dengan amalan-amalan seperti, ya, menyambung hubungan silaturahmi atau berbuat baik kepada orang lain, yang itu semuanya, ya, disifati pada diri mereka dengan keadaan yang dikatakan sebagai orang-orang yang kaya jiwanya, seorang yang kaya jiwanya, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang yang kaya, tetapi hatinya adalah orang-orang yang kaya juga. Demikian juga tidak menutup keadaan mereka mungkin adalah seorang yang miskin, tetapi kaya jiwanya, kaya dengan makrifah kepada Allah, kaya dengan zikir kepada Allah, kaya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mudah bagi mereka. Maka terkhusus dengan keadaan yang pertama ini adalah orang-orang yang mereka pada dasarnya mungkin tidak ada padanya harta, tetapi adalah orang-orang yang kaya jiwanya, orang yang kaya hatinya. Adapun sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang, ya, atau golongan yang kedua adalah orang-orang yang kaya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berbagai keutamaan-keutamaan dengan hartanya. Maka ini adalah kenyataan yang ada pada para sahabat atau kehidupan para sahabat, sebagaimana kita juga, adanya orang yang kaya, adanya orang yang miskin. Maka kata beliau, wa man tabahhara fi siyaris salafi alima sihhata dzalika. Maka barang siapa yang berusaha menyelami perjalanan para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, yaitu dari kalangan para sahabat, maka akan mengetahui kebenaran yang seperti ini. Keberadaan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka dari harta, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa ujian kemiskinan. Fa akhbaruhum fi dzalika la tuhsa kathratan, dan khabar tentang mereka itu tidak bisa dibatasi atau tidak bisa dihitung karena banyaknya. Wa haditsu Habbab fi fil nam wal adilatul warida fi fadli kullin min at-ta'ifaini fi min kulli ta'ifataini katiratun, dan hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan masing-masing di antara dua golongan tadi adalah sangat banyak juga, baik tentang keutamaan orang yang kaya demikian juga keutamaan orang yang miskin. Dan sebagiannya telah kita sebutkan tentang keberadaan beberapa hadis yang berkenaan dengannya, baik tentang keutamaan orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah tentang keutamaan orang-orang yang kaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innallaha yuhibbul ghaniyya at-taqiyya al-khafiyya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai al-ghani, orang-orang yang kaya, at-taqiyya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khafiyya, orang-orang yang berusaha menyembunyikan amalan-amalan mereka. Menyembunyikan amalan-amalan di sini terkhusus amalan-amalan yang hal tersebut yang sifatnya sunnah, atau amalan-amalan tersebut disunahkan untuk menyembunyikannya, berbeda dengan amalan yang disunahkan untuk menampakkannya. Ya. Maka para salaf di antara mereka ada yang sangat takut apabila dengan nampaknya amalan-amalan yang mereka kerjakan kemudian terjatuh dalam riya, dalam ujub, dalam sum'ah, dalam sikap riya, agar dilihat oleh manusia bahwasanya dia sebagai seorang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah. Ya. Khawatir amalan-amalan mereka tersebut tidak diterima di sisi Allah karena riya yang ada pada mereka, atau sifat ujub, rasa bangga diri yang ada pada mereka, atau as-sum'ah, agar didengar oleh manusia, diperdengarkan di sisi manusia bahwasanya dikatakan si fulan demikian dan si fulan demikian. Nah, maka di dalam hadis ini keutamaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai di antaranya adalah al-ghaniyya, orang yang kaya. Walaupun kekayaan di sini pun tidak secara mutlak, bisa jadi maknanya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah ghina nafs, seorang yang kaya jiwanya atau kaya hatinya. Bisa jadi seorang yang miskin tetapi dia adalah orang yang kaya jiwanya, orang yang kaya hatinya. Kalau ini dimanakan sebagai orang yang kaya hartanya, maka dengan hartanya tersebut dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan zatnya kekayaan tersebut ketika tidak diiringi dengan takwa. Bukan zatnya orang yang kaya tadi ketika dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mengatakan bahwasanya al-ghani di sini adalah orang yang kaya tadi adalah dari kalangan orang yang tidak memiliki harta, maka bisa jadi karena hakikatnya kekayaan itu adalah bukan kekayaan harta tetapi kekayaan jiwa. Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan kekayaan harta, kekayaan harta yang dia miliki, tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kalaupun kita katakan ini adalah kekayaan yang maknanya adalah orang yang kaya dengan hartanya, maka Allah mencintai orang-orang yang kaya dalam keadaan mereka memanfaatkan hartanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kaya tetapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat jauh dari mereka. Maka tidaklah Allah mencintai kecuali perkara tersebut adalah perkara yang dicintai dan diridhai olehnya. Maka demikianlah. Kemudian orang yang bertakwa, at-taqi di sini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sifat dari orang yang kaya tadi adalah orang yang bertakwa. Maka apabila seorang yang kaya tadi dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah, maka dia pun tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khafiyya, orang yang berusaha menyembunyikan amalan-amalan mereka, berbeda dengan amalan yang disyariatkan untuk ditampakkan, baik dari amalan wajib maupun amalan sunnah, seperti sholat berjamaah yang diperintahkan, disyariatkan untuk menampakkan amalan tersebut. Jangan sampai kemudian seorang beralasan bahwasanya saya takut nanti riya atau sumah atau ujub, saya sholat di rumah sajalah untuk sholat-sholat lima waktu. Tidak, tidak demikian. Karena kita diperintah untuk menjalankan sholat lima waktu secara berjamaah, terkhusus bagi kaum pria. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam keberadaan orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sampai-sampai beliau mengancam dengan akan membakar rumah-rumah mereka. Maka sungguh ini menunjukkan kerasnya ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, terkhusus dari kalangan kaum pria. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga perkara yang sifatnya sunnah yang disyariatkan untuk ditampakkan, seperti qiyamul lail misalnya, atau qiyamul ramadhan, yaitu sholat tarawih pada bulan Ramadhan, maka disunnahkan untuk sholat berjamaah. Maka ini adalah merupakan perkara yang disyariatkan, yang hal tersebut adalah merupakan perkara yang sifatnya sunnah. Maka dalam perkara-perkara tersebut tentunya sebagai pengecualian, perkara yang memang dikatakan disunahkan untuk menutupi perkara tersebut atau tidak menampakkannya adalah perkara-perkara yang memang tidak disyariatkan untuk menampakkannya secara terang-terangan. Seperti misalnya seorang yang melakukan puasa sunnah misalnya, atau dia bersedekah, ya, sifatnya adalah dia bersedekah, berinfak bersedekah. Dia khawatir dengan infak sedekahnya tersebut dilihat oleh manusia atau diketahui oleh manusia, kemudian akhirnya dia jatuh dalam sifat ujub atau sifat riya atau sum'ah. Maka dia khawatir hal tersebut akan menjadikan amalan yang dia kerjakan tadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berusaha menyembunyikan amalan tersebut, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ikhlas, lebih mendekatkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh. Sampai-sampai seorang yang bersedekah tadi itu adalah dia tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan bahwasanya amalan menyembunyikan amalan infak dan sedekah yang sifatnya mustahab, yang sepertinya adalah sifatnya dituntut atau disunahkan atau disyariatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi beberapa perkara, di antaranya adalah salat sunnah rawatib misalnya. Maka pada dasarnya sholat sunnah adalah yang afdal adalah di rumah-rumah mereka, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal-afdal sholat seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sehingga mafhum pemahaman dari hadis ini bahwasanya sholat wajib, sholat fardu yang lima waktu adalah disyariatkan untuk ditunaikan di masjid, bukan di rumah. Adapun yang disunahkan untuk dikerjakan di rumah adalah sholat-sholat yang sifatnya sunnah, sholat-sholat yang sifatnya sunnah, terkecuali dengan apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama tentang sunnahnya sholat tarawih pada bulan Ramadan. Maka pada dasarnya sholat-sholat sunnah secara umum adalah disunahkan untuk dikerjakan di rumah-rumah mereka, dan ini adalah lebih afdal dikerjakan di rumah-rumah mereka tersebut, sebagaimana hadis ini. Kecuali yang diperkecualikan seperti tadi, sholat tarawih atau sholat kusuf, sholat khusuf, sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka itu semuanya lebih afdal ditunaikan di masjid, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menyebutkan tentang afdaliyah yang seperti ini, bukan berarti menunjukkan tidak boleh dikerjakan sholat sunnah itu di masjid. Bisa jadi seorang mungkin memiliki kesibukan yang apabila dia pulang ke rumahnya, dia akan mendapatkan kesibukan yang sangat, akan diganggu oleh keluarganya atau anaknya, mungkin ada kesibukan yang lain. Maka dia khawatir kalau dia pulang ke rumahnya dan sholat sunnah ba'diyah misalnya atau qobliyah di rumahnya, dia akan terganggu. Maka dia boleh mengerjakan itu semuanya di masjid sebagai pengiring dari sholat-sholat wajib yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau kita berbicara secara umum, maka perkara yang sifatnya atau sholat sunnah seperti ini adalah sifatnya disunahkan untuk dikerjakan di rumah, karena menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah disunahkan untuk kita menutupi dari manusia, agar kita tidak terjatuh pada riya, agar kita tidak terjatuh pada sum'ah maupun ujub. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga orang yang berinfak dan bersedekah tadi. Berbeda dengan seorang yang berzakat, ya, yang mungkin kemudian akhirnya dia mau tidak mau dia harus melaporkan zakatnya tersebut kepada waliul amr, ya, membayarkan zakatnya tersebut. Akhirnya diketahui oleh waliul amr atau yang menangani harta sedekah atau harta zakat tersebut, maka mau tidak mau hal tersebut pun diketahui. Tetapi tetap dia berusaha untuk jangan sampai kemudian dia menyampaikan secara terbuka kepada manusia bahwasanya dia telah berzakat demikian dan demikian. Karena hati kita semuanya ini adalah lemah. Kita semuanya tidak bisa menjamin apa yang ada dalam diri kita, dalam dada kita. Apa yang kita ucapkan dari amal soleh, apa yang kita kerjakan dari amalan, ya. Kalau kita sampaikan itu kepada manusia, jangan kita tidak merasa aman. Amalan yang kita telah kerjakan tersebut akhirnya gugur. Maka oleh karena itu kita sebaik-baik upaya untuk agar terjaga amalan-amalan kita, berupaya untuk menyembunyikan amalan-amalan tersebut kecuali apabila perkara tersebut disyariatkan untuk menampakkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan wa huwa dalun lima qultuhu sawa'un hamalna al-ghina fihi 'alal mal aw 'ala ghina nafs. Hadis ini adalah baik sebagaimana aku telah katakan, baik dibawa kepada makna kekayaan di sini adalah kekayaan harta maupun kekayaan jiwa. Fa innahu 'alal awwali dhahirun wa 'alal thani yatanawalul qismain fayahsulul matlub. Karena sesungguhnya apabila kita katakan yang pertama maka itu yang nampak. Itu apabila kita bawa kepada makna tentang kekayaan harta maka itu yang nampak di dalam hadis ini. Tetapi orang yang kaya tadi disifati dengan at-taqi. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya at-taqi. Innallaha yuhibbul ghaniyyat taqiyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya. Apabila kita maknakan ini kaya harta, maka Allah Rasul mensifati di sini adalah at-taqiyya, yaitu seorang yang bertakwa. Orang yang kaya dengan hartanya tersebut tetapi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala tsani yatanawalul qismain. Dan apabila kita artikan dengan yang kedua, kekayaan jiwa, maka itu mencakup dua-duanya. Baik itu adalah terkait dengan kaya hartanya ataupun kekayaan jiwa itu sendiri. Fa wal muradu bittaqi huwal nam. Huwa bil mutannah may yatrukul ma'asi imtithalan lil ma'mur. Yang dimaksud dengan at-taqi di sini adalah orang yang bertakwa tadi adalah orang yang berusaha meninggalkan maksiat dalam rangka merealisasikan apa yang diperintahkan kepadanya. Wajtinaban lil manhi anhu. Dan berupaya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya orang yang kaya tadi tidak menggunakan harta tersebut dengan semena-mena untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru harta yang dia gunakan tersebut atau harta yang dia miliki tadi digunakan untuk ketaatan. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mendukung ibadahnya. Sebagai bekal baginya di akhirat kelak. Wal khafiyya dzikrun litatmim isyaratan ila tarkir riya wallahu a'lam, kata beliau. Dan al khafiyya di sini adalah sebagai pelengkap. Sifat al khafiyya dalam hadis ini adalah sebagai pelengkap, memberikan isyarat, kata beliau, memberikan isyarat anjuran untuk meninggalkan sifat riya. Karena seorang yang memiliki harta, orang memiliki kekayaan, ya. Ketika dia berinfak, bersedekah atau dia beramal dengan amalan yang terkait terkhusus dengan hartanya, bisa jadi hal tersebut akan nampak di hadapan manusia. Maka dia berusaha untuk menyembunyikan amalan tersebut. Dan keutamaan yang besar apabila dia bersedekah, ya, sampai-sampai diibaratkan oleh Nabi tadi dengan penyebutan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan bahwasanya amalan yang dikerjakan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang ikhlas. Orang yang berusaha menutupi amalan-amalan tersebut dari manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa minal mawadhi allati waqa'a fiha taraddud man laysa lahu fal aula fi haqqihi ayat takassab li saun an dhalika su'al. Adapun dalam tempat yang lain terkait dengan keadaan orang-orang yang miskin, ya, kalau kita bicara dengan golongan yang kedua, kalau terkait tadi tentang keutamaan orang yang kaya. Kalau kita berbicara tentang keadaan orang yang miskin, maka yang paling utama bagi orang yang seperti ini keadaannya, maka dia tetap berusaha untuk takassub, ya, untuk berusaha mencari nafkah, berusaha mencari rizki tadi, ya. Yang itu semuanya dalam rangka apa? Lisauni andalika sual, dalam rangka menjaga dari meminta-minta kepada manusia. Nah, sampai-sampai dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang mungkin pernah kita sampaikan, ketika beliau ingin menginfakkan separuh hartanya, Rasul mengatakan jangan. Ya. Kemudian ketika dia atau mewasiatkan dari separuh hartanya, Rasul mengatakan jangan. Kemudian sampai setelah itu kemudian dia minta uzur, memberikan sepertiga dari hartanya, itu mewasiatkan dari hartanya. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan fatsulutsu wa tsulutsu katsir au kabir. Sepertiga itu sudah banyak. Ya. Padahal beliau sudah mengatakan wa inni dzu mali, sesungguhnya aku ini adalah orang yang punya harta, orang yang kaya. Walaisa li ibnatun li. Walaisa illa ibnatun li. Dan tidaklah aku memiliki dari anak kecuali hanya anak perempuan satu-satunya. Hanya satu orang anak perempuan. Ya. Beliau ingin menginfakkan hartanya biar bermanfaat. Ya, karena keberadaan ketiga itu beliau khawatir dengan sebab penyakitnya tersebut akan meninggal, sehingga beliau berkehendak untuk berwasiat. Sampai-sampai Rasul mengatakan dengan nasihat tadi, kemudian intadhar warathataka aghnia khairun laka min antadharhum 'alatan yatakaffafunan nas. Kalau seandainya kamu meninggalkan keluargamu tersebut, meninggalkan anak keturunanmu tersebut dalam keadaan agnia, dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan mereka adalah orang yang miskin, dalam keadaan orang yang sangat butuh, dalam keadaan akhirnya dia meminta-minta kepada manusia. Lebih baik kamu tinggalkan mereka orang yang berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka menjadi orang-orang yang miskin, kemudian akhirnya menunggu apa yang ada di sisi manusia dari harta, meminta-minta kepada manusia. Subhanallah, ini adalah merupakan bimbingan yang hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Padahal keberadaan beliau adalah orang yang kaya ketika itu. Kaya raya, dalam keadaan anaknya cuma satu, perempuan lagi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang terbaik kepada muridnya, kepada sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, aw yatruka wa yantadhi rama yaftahu alaihi bighairi mas'alatin. Maka lebih baik baginya untuk kemudian bertakassub, yaitu mencari nafkah, bekerja, ya. Itu lebih baik daripada dia kemudian meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan untuk mencari rezeki, yang kemudian akhirnya dia menunggu-nunggu agar kemudian dibukakan baginya untuk kemudian diberikan harta oleh manusia dengan cara minta-minta. Maka yang sebenarnya adalah sesuatu yang tercela, karena pada dasarnya adalah al-mas'alatu madzmumah, ya, minta-minta kepada manusia adalah sesuatu yang tercela. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka keberadaan dia yang seperti ini adalah lebih baik bertakasuk, yaitu berusaha mencari rezeki, mencari nafkah, itu adalah lebih baik. Sampai kemudian akhirnya dia menunggu dengan hal tersebut, kemudian Allah bukakan dari harta atau rezeki kepadanya dengan tanpa minta-minta, itu lebih baik daripada dia justru menunggu atau meninggalkan mencari rezeki, akhirnya dia menunggu-nunggu harta dari si manusia agar manusia memberikan kepadanya. Maka ini adalah sesuatu yang tercela, yang menjatuhkan kewibawaan dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ini, beliau kemudian memberikan contoh apa yang sahih dari sebagian para a'immatus salaf. Fasaha an Ahmad ma mashtuhira au ma mashtahara min zuhdihi wa wara'ihi. Dan telah sahih dari Ahmad bin Hanbal, dari Al-Imam Ahmad, dari apa yang telah masyhur dari sifat zuhud beliau. Al-Imam Ahmad terkenal dengan zuhud, sifat wara. Ya. Beliau adalah orang yang bisa dikatakan tidak menampakkan dari kekayaannya. Dan bahkan dia adalah orang-orang yang zuhud, atau beliau adalah termasuk bagian dari orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara terhadap kehidupan dunia ini. Orang-orang yang tidak rakus terhadap kehidupan dunia ini. Annahu qala man sa'alahu an dzalik. Tapi tatkala beliau ya, ditanya tentang permasalahan ini, tentang bagaimana, apakah kita di dunia ini bagaimana sebenarnya? Apakah kita mencari rezeki apa enggak? Apakah kita bekerja apa enggak? Kata beliau Al-Imam Ahmad, yang padahal beliau adalah orang yang wara, yang zuhud dari kehidupan dunia ini, seolah-olah beliau tidak butuh dengan kehidupan dunia ini. Tetapi toh beliau pun ketika ditanya tentang permasalahan ini, tentang masalah apakah boleh seorang itu, bagaimana keadaan seorang di dunia ini, apakah kemudian dia mencari nafkah, mencari rezeki, atau dia justru menunggu dari harta yang ada di sisi manusia agar manusia memberikan kepadanya. Ternyata tidak. Al-Imam Ahmad mengatakan ilzamis suqa, ya, senantiasa lazimi oleh kalian pasar. Apa maksudnya di sini? Bukan berarti nasihat beliau untuk menyibukkan dengan kehidupan dunia, tidak. Maksudnya menunjukkan bahwasanya seorang tadi diperintah untuk bekerja mencari nafkah. Ilzamis suq, ya, kata beliau. Tetapi atau lazimilah pasar-pasar kalian tersebut. Menunjukkan apa? Bahwasanya beliau anjuran untuk mencari nafkah, bekerja, ya, banting tulang. Yang itu semuanya tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata harta tersebut kita menumpuk-numpuk kemudian kita lalai dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari saudara kita kaum muslimin dengan harta yang dia cari akhirnya dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Waktunya sholat, waktunya dikumandangkan azan, dia sibuk dengan kehidupan dunianya. Dia takut untuk menutup dari usahanya tersebut. Padahal rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk dihancurkan usahanya, maka Allah akan hancurkan. Maka apa yang kita minta itu semuanya adalah dari Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, apa yang kita harapkan dari dirinya? Maka sungguh ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita senantiasa taat, menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika berkumandang adzan, maka kita serahkan, tawakal kepada Allah dari harta tersebut. Mungkin kadang-kadang dibisikkan oleh manusia, wah nanti rugi usahamu, jam-jam segitu itu pas rame-ramenya, ya, pelanggan pada datang, iman, ya. Kadang-kadang demikian, kadang-kadang syaitan membisikkan kepada kita. Tapi subhanallah, barokah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sangat banyak itu dari Allah. Bisa jadi apabila kita kemudian melanggar syariat Allah tadi, justru akhirnya tidak barakah. Dan memang tidak akan barakah. Tapi justru ketika kita berusaha meninggalkan perkara tersebut karena Allah, maka sungguh Allah akan gantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu azza wa jalla khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik baginya. Dia menutup usahanya tersebut ketika dikumandangkan azan, menutup tokonya, menutup usahanya, menutup warungnya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Setelah dikumandangkan azan, setelah dia menjalankan sholat, menunaikan ibadah yang diwajibkan kepadanya, kemudian dia buka lagi, bisa jadi harta yang dia dapatkan lebih barakah daripada dia kemudian sama sekali tidak kemudian peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban yang diwajibkan kepadanya tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berkata juga Imam Ahmad, wa qala li akhar istaghni 'anil nas falam ara mithlal ghina 'anhum. Kata beliau, kata Imam Ahmad, berusahalah kalian tidak butuh kepada manusia. Artinya apa? Berusaha merasa kaya dari manusia. Yang artinya jangan sampai kemudian kita justru menunggu-nunggu dari bantuan manusia, tetapi berusaha dengan usaha kita sendiri, dengan upaya kita sendiri berusaha mencari nafkah. Falam aramithlal ghina anhum, dan tidaklah aku melihat keutamaan yang lebih baik daripada seorang ketika dia tidak butuh kepada manusia. Wa qala yanbaghi lin-nasi kulluhum ayatawakkalu 'alallahi wa ayyaudu anfusahum at-takassub. Demikian juga kata beliau Al-Hafidz menukilkan bahwasanya ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad, sepantasnya bagi manusia seluruhnya untuk mereka bertawakal kepada Allah dan kembali untuk berupaya mencari nafkah, mencari rezeki. Wa man qala bitarki takassub fahuwa ahmaq. Barang siapa yang berpendapat untuk seorang itu dianjurkan meninggalkan usaha mencari nafkah, maka sungguh dia adalah orang yang tolol. Maaf-maaf saja disebutkan sampai dikatakan ahmak. Barang siapa yang berfatwa bahwasanya manusia itu sebaiknya meninggalkan upaya mencari rizki, mencari nafkah, fahuwa ahmak, maka dia adalah orang yang bodoh. Bahkan kalau dikatakan ahmak ini adalah lebih parah daripada sekedar bodoh, orang yang tolol. Yuridu ta'tilad dunya, yang dia menginginkan agar manusia itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, padahal secara kenyataan kita mau tidak mau juga butuh kepada dunia. Tapi bagaimana kita kebutuhan terhadap dunia tersebut? Tidak lain dalam rangka untuk menegakkan tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.